بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca surat Ad-Dukhan dan kita masih pada ayat yang ke-17 darinya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabi wa laqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. Dan sungguh kata Allah Azza wa Jalla, kami telah menguji kaum sebelum mereka, yaitu kaum Fir'aun, dan telah datang kepada mereka seorang utusan yang mulia. An addu ilayya ibadallah, inni lakum rasulun amin. Agar kalian mengembalikan kepadaku, kata Rasul yang diutus kepada kaum Fir'aun atau kepada Fir'aun, agar kalian mengembalikan kepadaku hamba-hamba Allah, yang dimaksud adalah Bani Israel. Agar kalian mengembalikan kepadaku Bani Israel, ibadallah, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang amin dipercaya. Wa alla ta'lu ala Allah, dan agar jangan kalian meninggi di hadapan Allah. Inni atikum bisultanin mubin, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada kalian hujjah, bukti-bukti, mu'jizat mubin yang terang. Wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an tarjumuni, dan sungguh aku berlindung kepada Rabbku dan kepada Rabb kalian dari ancaman kalian merojamku. Wa illam tu'minu li fa'taziluni, dan jika kalian tidak beriman kepadaku. Wa illam tu'minu li, apabila kalian tidak mempercayaiku. Fa'taziluni, maka menyingkirlah kalian dariku. Ai, biarkan aku memimpin Bani Israel. Fa'taziluni, biarkan, silahkan kalian menyingkir dariku. Ai, membiarkan aku membawa Bani Israel. Fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wassalam memanggil Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya. Apa doanya? Yaitu anna haula'i qaumun mujrimun, bahwa mereka-mereka itu adalah kaum yang berbuat dosa. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menerima doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Allah mengatakan, fa asri bi ibadi lailan, maka berjalanlah engkau wahai Musa bersama hamba-hambaku Bani Israel di malam hari. Innakum muttaba'un, sesungguhnya kalian akan diikuti, ai dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Watrukil bahra rahwa, biarkan lautan itu rahwan terbelah, innahum jundum mughraqun, sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan. Kam taraku min jannatin wa uyun, dan betapa banyak mereka meninggalkan kebun-kebun dan mata air, wa zuru'in wa maqamin karim, tanaman-tanaman dan tempat-tempat yang baik, bagus, wa ni'matin kanu fiha fakihin, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang kalian bersenang-senang dengannya. Kadzalik fiha fakin, yang mereka bersenang-senang. Kadzalik, demikianlah. Wa awrathnaha qauman akharin, kami wariskan itu semua bagi kaum belakangan. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu, tiadalah kepergian tentara Fir'aun itu menyebabkan langit menangis atau bumi menangis bersedih, karena hilang dari punggungnya, hilang dari bawah atapnya langit Fir'aun dan bala tentaranya, tiadalah langit itu menangis karena sedih atau bumi itu menangis karena sedih. Wa ma kanu mundharin, dan tiadalah mereka diberikan tangguhan. Walaqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin, sungguh kami telah menyelamatkan bani Israil dari azab yang hina. Mari kita lihat barakallahu fikum tafsir Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala, lamma dzakara ta'ala takdziba man kadzdzaba ar-rasul Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dzakara anna lahum salafan minal mukadzibin. Di saat Allah Azza wa Jalla menyebutkan pendustaan orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Allah menyebutkan bahwa para pendusta itu memiliki para pendahulu dari para pendusta. Di antara yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, para pendahulu yang telah mendustakan para utusan, fadzakara qissatahum ma'a Musa, Allah Azza wa Jalla menyebutkan cerita mereka bersama Musa, wama ahallallahu bihim, dan apa yang Allah telah timpakan kepada mereka, apa yang Allah perbuat kepada mereka, liyar tadi'aha ula'il mukadzibun ammahum alaih, agar para pendusta tersebut tertahan dari apa yang mereka perbuat. Faqala, Allah berfirman, walaqad fatanna qablahum qauma fir'aun, ay ibtalainahum wakhtabarnahum biirsali rasulina Musa bin Imran ilaihim ar-rasulil karimi alladhi fihi minal karami wa makarimil akhlaqi ma laysa fi ghairihi. Kata Allah Azza wa Jalla, kami telah menguji, kami telah mencoba sebelum mereka, kaum Fir'aun. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, kami menguji mereka dengan mengutus seorang rasul kami, yaitu Musa bin Imran kepada mereka, rasul yang mulia yang pada dirinya terdapat kedermawanan, pada dirinya terdapat akhlak-akhlak yang mulia yang tidak terdapat pada selain beliau. an addu ilayya ibadallah ay qala li fir'auna wa mala'ihi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Fir'aun dan bala tentara ay rakyat Fir'aun, addu ilayya ibadallah. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, serahkan kepadaku hamba-hamba Allah, yakni bihim Bani Israel, yang dimaksud mereka Bani Israel. Ay arsiluhum, lepaskan mereka. Wa atlikuhum min azabikum, lepaskan mereka dari siksaan kalian. Wa saumakum iyahum su'al azab, dan kejelekan kalian, perbuatan kalian terhadap mereka dengan siksaan yang jahat. Fa innahum ashirati, kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena mereka Bani Israel itu adalah keluargaku. Wa afdalul alamina fi zamanihim, orang yang paling utama di masanya, yaitu Bani Israel. Wa antum qad zalamtumuhum, kalian wahai Fir'aun dan rakyat Fir'aun telah berbuat zalim kepada mereka. Wasta'abattumuhum bighairi haqqin, kalian menuntut mereka, kalian memperbudak mereka dengan tanpa hak. Farsiluhum liya'budu rabbahum, lepaskan mereka, biarkan mereka untuk menyembah Rabb mereka. Inni lakum rasulun amin, ay rasulun min rabbil alamin, sesungguhnya aku ini adalah utusan yang terpercaya, yaitu utusan dari Rabbil Alamin. Aminun ala ma arsalani bih, saya kepercayaan terhadap apa yang aku diutus dengannya. La aktumukum minhu syai'a, aku tidak akan menyembunyikannya sedikit pun. Wala azidu fihi wala angkus, aku tidak akan menambah dan tidak pula akan mengurangi. Wa hadza yujibu tamamal inqiyadi lahu, sifat apa yang diutus dengannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam disusul dengan sifat yang ada kepada kepribadian Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkonsekuensi untuk tunduk patuh menerima. Barakallahu fikum. Wa alla ta'lu 'ala Allah bil istikbari an ibadatihi wal 'uluwi 'ala ibadillah, agar kalian wahai Fir'aun dan tentara kalian, pengikut kalian, jangan bersikap sombong di hadapan Allah, ai menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah dan mengangkat diri di hadapan hamba-hamba Allah. Inni atikum bisultanin mubin, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada kalian hujjah-hujjah yang terang. Ai bihujjatin bayyinatin zahiratin, yaitu aku datang kepada kalian membawa hujjah terang benderang. Wa huwa ma ata bihi minal mu'jizat al-bahirat wal adillatil qahirat, fakadzabuhu wa hammu biqatlihi falaja'a ilallahi min syarrihim, yaitu apa yang dibawa oleh Nabi Musa, mukjizat yang nyata, bukti-bukti yang menguasai mereka, atau yang qahirat, yang kuat, tapi mereka mendustakannya. Mereka berkemauan dan berkeinginan untuk membunuh Musa. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka. Faqala, Nabi Musa berkata, wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun, aku berlindung kepada Rabbku dan kepada Rabb kalian untuk kalian mengancamku dengan merajam. Ai taktuluni syarral qatalat birrajmi bilhijarah. Artinya, ancaman kalian membunuhku dengan sejelek-jelek cara pembunuhan, yaitu dirajam. Dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Itu rajam. Ya, makanya hukuman bagi seseorang lelaki yang sudah menikah atau perempuan yang sudah menikah lalu kemudian berzina, dalam hukum syariat adalah harus dirajam. Dirajam dengan dilempar batu sampai mati. Ya, barakallahu fikum. Apakah dimasukkan ke dalam kain lalu dilempar, ataukah barakallahu fikum ditanam setengah badannya dilempar sampai mati, barakallahu fikum. Hukuman bagi seorang yang penzina atau berzina setelah dia menikah. Barakallahu fikum. Jadi ini ancaman yang diberikan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Wa illam tu'minu li fa'taziluni, ay lakum thalathu marafi. Jika kalian tidak beriman, silakan kalian biarkan aku bersama Bani Israel, kalian menyingkir dariku. Ay lakum thalath marati. Kalian punya tiga pilihan derajat. Al-imanu bi, kalian beriman kepadaku. Wahuwa maqsudi minkum, inilah tujuan aku diutus kepada kalian. Fa illam tahsul minkum hadhil martabatu, apabila martabat pertama ini tidak terwujud, kalian tidak mau beriman, fa'taziluni, maka tinggalkanlah aku, ay biarkan aku, la alayya walali, ya, tidak ada ya kejelekan aku dapat, tidak pula walali untukku, tidak ada. Fakfuni syarrakum, tahan, berhenti kalian melakukan kejahatan. Falam tahsul minhumul martabatul ula wa thaniyah. Ternyata kedua martabat ini tidak terwujud. Tidak beriman dan tidak pula membiarkan Nabi Musa tidak diganggu, tidak diancam, tidak ini. Ya, yang kedua. Bal lam yazalu mutabarridi mutamarridina atina ala Allah. Bahkan yang mereka perbuat terus menerus di atas penyimpangan, kesesatan kepada Allah, penentangan kepada Allah. Muharibina li nabiyihi Musa alaihi salatu wassalam, memerangi nabinya Musa alaihi salatu wassalam. Gairu mumkinina lahu min qaumi bani Israel, dan tidak memberikan kesempatan melepaskan beliau dengan kaumnya bani Israel. Apa yang terjadi? Fada'a rabbahu anna haula qaumun mujrimun, ai qad ajramu jurman yujibu ta'jilal uqubah. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wasalam berdoa kepada Rabb-nya, melaporkan kepada Allah kalau mereka ini adalah para pelaku dosa, para pelaku maksiat. Mereka telah berbuat dosa yang mengharuskan segera dihukum. Yujibu ta'jilal uqubah. Fa akhbaru alaihi salam bihalihim. Perhatikan baik-baik. Wa hadha du'a'un bilhali allati hiya ablaghu minal maqal. Lalu Allah Azza wa Jalla Nabi Musa alaihi salatu wassalam melaporkan tentang kondisi kaumnya, dan ini adalah doa bilhal. Dia tidak langsung meminta, ya Allah siksalah kaumku, tidak. Tapi beliau melaporkan tentang kondisi kaumnya. Ini disebut dengan doaun bilhal. Ya. Allati hiya ablagh minal maqal. Dan ini lebih, ya, mengena lebih tinggi nilainya dibanding dengan berdoa dengan al-maqal, yaitu ucapan. Subhanallah. Berarti kan kita sekarang memahami. Setiap pintu kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, kondisi-kondisi kebaikan yang kita berada padanya, itu sesungguhnya pelaporan kita kepada Allah, ai doa kita bilhal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini lebih mujarab dibanding kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketulusan, kelurusan, kedekatan kita dengan pintu-pintu ketaatan, sesungguhnya itu adalah doa. Kita masih ingat bahwa doa itu ada berapa bentuknya, Pak Wadi? Dua. Nah. Satu. Memang sudah dalam. Naam. Satu. Doa ibadah. Dua. Doa masalah. Sah. Ya. Masalah. Ya. Doa meminta. Doa itu ada dua bentuknya. Doa masalah. Yaitu meminta. Mengutarakan. Permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan lisan kita. Ya Rahman, irhamni, ya Ghaffar, ighfirli. Adapun doa ibadah, semua pintu ketaatan dan ibadah yang kita kerjakan, semuanya adalah doa kepada Allah. Ya, semuanya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk belajar seperti ini, ini adalah doa ibadah. Walaupun mungkin di majlis kita tidak mengucapkan sesuatu, ya Allah berikan kami ini, ya Allah. Tetapi ibadah kita yang kita lakukan ini adalah doa kepada Allah. Maka semakin banyak seseorang membuka pintu ibadah kepada dirinya, berarti dia benar-benar memperlihatkan bahwa dirinya sangat-sangat fakir kepada Allah. Dan doa bilhal ini lebih ablagh dibanding dengan doa bilmaqal. Ada kiai, ada wah, doanya panjang sekali. Tapi maaf-maaf saja ya. Halnya, ya, hal kondisinya kesal. Aduh ya Allah. Menyelisihi dari apa yang dia minta. Barakallahu fikum. Maka doa bilhal ini adalah ablah. Ya. Memang kalau kiai-kiai di apalagi di kampung itu memang mantapnya kalau panjang doanya, hafalannya mantap sudah jadi kiai. Fadhal ustaz, nanti sebentar jadi ustaz. Pernah haji tuan guru. Ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, beliau memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Doa bil hal itu ablagh minad doa bil maqal. Doa bil hal ablagh daripada doa bil maqal dengan ucapan. Ya, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan bentuk doanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yaitu an nafsihi alaihi salam, Rabbi inni lamma anzalta iyal ilayya min khairin lim anzalta ilayya min khairin faqir. Di saat Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan ya Rabbi, terhadap apa yang engkau turunkan kepadaku, min khairin faqir. Ya. dari orang yang baik lagi fakir. Rabbi inni apa? Syaikh Abdullah. Lama atau lima? Lama anzalta iyal ilayya min khairin faqir. Hah? Lima. Naam. Fa'amarahu Allahu ayyasra bi'ibadihi laylan. Allah terima. Di saat Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, melaporkan tentang kondisi kaumnya, melaporkan tentang kondisi sebagai bentuk doa, Allah menerima doanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah memerintahkan untuk segera berangkat, berjalan bersama para pengikutnya di malam hari. Wa akhbara anna fir'auna wa qaumahu sayattabi'una. Dan Allah memberitakan kepada Nabi Musa, jika Fir'aun dan para pengikutnya akan mengejar, akan mengikutinya. Allah mengatakan, watrukil bahra rahwa. Biarkan, biarkan lautan itu terbelah. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam memukulkan tongkatnya ke laut, berbentuk jalan. Antum bisa bayangkan, barakallahu fikum, ya, kalau laut terbentuk jalan padanya, berarti airnya menggunung. Ya, ini jalan, 12 jalan, barakallahu fikum, yang dilalui oleh Bani Israel. Wadhalika annahu lamma sara Musa bi Bani Israel kama amarahullah, thumma tabi'ahum fir'aunu amarallahu Musa ayyadhrib al-bahra fadarabahu fasara 12 tariqan wasara al-ma'un min bayni tilka turuq kaljibalil 'azimah fasalakahu Musa wa qaumuhu. Maka tatkala Nabi Musa berjalan di malam hari bersama Bani Israel seperti yang diperintahkan oleh Allah, lalu diikuti, dikejar oleh Fir'aun, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Lalu beliau memukul laut tersebut, maka terjadilah, terbentuklah 12 jalan. Wasarul ma'u min baini tilka turuqal jibalil 'azimah. Allahu akbar. Maka air di antara jalan yang 12 itu, ya, ini air jalan, bagikan gunung 'azimah yang sangat besar. Subhanallah. Fasalakahu Musa wa qaumuhu. Lalu Nabi Musa melalui jalan itu dan kaumnya, barakallahu fikum. Falamma kharaju minhu amarahu Allahu ayatrukahu rahwan ay bihalihi liyaslukahu Fir'aun wa junuduhu. Maka tatkala Nabi Musa telah keluar, Nabi Musa dan kaumnya telah keluar dari lautan yang terbelah menjadi jalan, sudah sampai ke daratan kembali, barakallahu fikum, Allah memerintahkan kepada beliau untuk membiarkan terbelah. Dibiarkan, ya, dalam kondisinya terbelah agar Fir'aun dan bala tentaranya menempuh jalan tersebut. Mau lari dari kekejaman Fir'aun, kengerian, keganasan Fir'aun, lautan di hadapan. Subhanallah. Allah memperlihatkan mukjizat kepada umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yaitu dengan tongkatnya. Beliau pukulkan, terbelahlah menjadi, terbentuklah 12 jalan di lautan. Ya, jadi pinggir-pinggir jalan ini ya air. Air menggunung bagikan gunung yang sangat besar. Setelah kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya melewatinya, Allah memerintahkan untuk membiarkan dia terbelah. Jangan dipukulkan. Innahum jundum mughraqun. Sesungguhnya mereka adalah bala tentara yang akan ditenggelamkan. Falamma takamala qaumu Musa kharijina minhu. Maka tatkala telah sempurna kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam keluar dari laut tersebut, wa qaumu Fir'aun dakhilina fihi, sementara kaumnya Fir'aun masuk ke dalamnya mengejar. Amarahullahu ta'ala ayyaltama alaihim fagharaku an akhirihim wa taraku ma mata'u bihi minal hayati dunia. Maka Allah memerintahkan untuk memukulkan atas mereka. Mereka tenggelam semuanya. Bala tentara tersebut tenggelam, barakallahu fikum. Karena mereka tenggelam di belakangnya, wa taraku ma mata'u bihi minal hayati dunia. Mereka meninggalkan berbagai warna-warni kenikmatan yang mereka telah merasakannya dari kehidupan dunia. Mereka tinggalkan. Wa auratsahullahu bani Israil alladzina kanu musta'bidina lahum wa li hadza qala. Lalu Allah wariskan itu semua kepada bani Israil yang dulunya mereka menjadi budak-budak mereka, budak Fir'aun dan bala tentaranya. Oleh karena itu Allah mengatakan, kam taraku min jannatin wa uyun, berapa banyak kebun-kebun yang mereka tinggalkan, kemakmuran barakallahu fikum kerajaan Fir'aun dari hasil tanaman barakallahu fikum, wa uyun mata air mereka tinggalkan, ya karena sudah tenggelam. Wa zuru'in wa maqamin karim, tanaman-tanaman dan tempat-tempat tinggal yang bagus. Wa ni'matin kanu fiha faqihin, pada nikmat-nikmat yang mereka bersenang-senang semuanya tertinggalkan. Kadzalika wa auratnaha ha'ai hadhihin ni'mal madhkurah qauman akharin wa fil ayati al-ukhra kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Demikianlah kami mewariskan nikmat-nikmat yang disebutkan tersebut kepada kaum yang lain. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan kami wariskannya nikmat-nikmat itu kepada bani Israil. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu, langit tidak menyesal, langit tidak bersedih, langit tidak menangis, bumi juga demikian. Lamma atlafahumullahu ahlakahum, di saat Allah menghancurkan dan membinasakan mereka, lam tabki alaihimus sama'u wal ardu, tidak menangis langit dan bumi. Ailam yahzan alaihim wala yai'as ala firaqih, langit dan bumi tidak bersedih atas mereka dan tidak putus asa dalam perpisahan dengan mereka. Bal kullun istabshara bihalakihim wa talafihim hatta sama' wal ard, semuanya bergembira, bersenang ria dengan kebinasaan mereka, dengan kehancuran mereka, sampai-sampai langit dan bumi senang. Li'annahum ma khalafu min atharihim illa ma sawwada wujuhuhum wa sawwada wujuhahum wa yujibu alaihimul la'nata wal maqta minal alamin. Karena apa yang mereka tinggalkan dari peninggalan-peninggalan, tiadalah yang mereka tinggalkan kecuali mengkelamkan wajah-wajah mereka yang mengharuskan mereka mendapatkan laknat, mereka mendapatkan celaan dari seluruh alam. Penjahat, barakallahu fikum. Wa ma kanu mudharin ay muhmilin anil uqubah bal istalathum fil hal. Mereka tidak ditangguhkan, tidak diberikan kesempatan, barakallahu fikum, ya, tidak ditangguhkan dari hukuman, bahkan segera hukuman itu mengenai mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi subhanallah, dari sini kita belajar bahwa kemenangan itu pada junudullah, tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Kekalahan total dirasakan oleh bala tentara iblis rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, iblis akan terus berupaya agar tentara-tentara Allah ini menjadi tentara-tentaranya. Banyak hal yang dia perbuat, banyak hal yang memikat, yang dia sodorkan. Harta benda, wanita, kedudukan, mata duit. Ya, apa namanya? Duit, fulus. Itu semuanya disodorkan untuk melemahkan dia maksimal, untuk mengusir dia menjadi bala tentara Allah, kemudian berubah menjadi bala tentara mereka. Berarti ma'asyiral ikhwah, kita merasa atau tidak merasa kita sedang berperang, kita sedang bertempur, barakallahu fikum. Maka perhatikanlah, bercita-cita untuk selalu menang, dan kemenangan itu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemenangan itu di saat kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.